เช็คอย่างนี้ถึงจะเช็ค รีบแบบ เช็คเช็ค อยู่ในเบื้องหลัง เช็คเช็ค الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد كمسلمين المسلمين رحمني ورحمكم الله kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah buku Nasihat Nisa'i karya Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullah taala. Kita masuk pada pembahasan tentang aktsaru ahlin nari an-nisa'u. Mayoritas penghuni neraka adalah perempuan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, beliau mengatakan hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Zaid ibn Aslam an Atha ibn Yasar an Ibn Abbas dari Ibn Abbas dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uritun nara diperlihatkan neraka kepadaku fa ila aktsaru ahliha an-nisa'u ternyata mayoritas penghuninya adalah perempuan yakfurna mereka perempuan itu kafir. Maka ada yang bertanya, yakfurna billahi, apakah para perempuan itu kafir kepada Allah? Qal Nabi mengatakan tidak, yakfurna al-ashira, namun mereka itu kafir dengan, atau kafir dalam pengertian menutupi al-ashira kebaikan suami, wa yakfurna al-ihsana, dan suka menutupi kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya. Bentuknya lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra seandainya engkau berbuat baik kepada salah satu mereka perempuan yaitu berbuat baik kepada istri misalnya ad-dahra bertahun-tahun lamanya sumara'at minka syai'an kemudian dia melihat dan menjumpai ada satu hal yang mengecewakannya dari sikapmu. Maka qalat dia perempuan akan mengatakan maka istrinya akan mengatakan ma ra'aitu minka khayran qattu. Aku belum pernah melihat satupun kebaikan darimu. Demikian kutipan hadis Nabi. Maka di antara makna disampaikan dalam hadis ini sebab yang mengantarkan banyak perempuan menjadi mayoritas penghuni neraka adalah dosanya dosa lisan, yaitu lisan yang digunakan untuk menutupi kebaikan orang lain, terutama kebaikan suami. Ya, perempuan kecuali orang yang Allah rahmati itu menganut kaidah panas setahun hilang dengan hujan sehari. Kebaikan bertahun-tahun itu hilang dengan kecewa sekali. Maka begitu kecewa maka keluar kata-kata yang bentuknya negasi general, peniadaan yang bersifat total. Nabi contohkan ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku belum pernah melihat kebaikan dari dirimu sekalipun. Ya, atau kemudian kalimat-kalimat yang lain yang semisal. Yang intinya adalah negasi general. Ya, perlu jadi kalimatnya. Engkau tidak pernah sayang kepadaku. Engkau tidak pernah peduli padaku. Mestinya. mesti turun. Ini maknanya selalu mesti ya Allah. Ini dipeseni sesuatu. Ini kalau saya pesan mesti, pasti tidak diperhatikan. Nah, kalimat-kalimat general yang lain, saya tahu bahasanya sejak kita menikah engkau tidak pernah sayang kepadaku. Nah, atau kalimat-kalimat sejenis itu. Intinya adalah negasi general. Begitu kecewa, itu perempuan sukanya memilih kalimat-kalimat yang melakukan negasi general. Maka ini dosanya dosa lisan. Sehingga perempuan yang istimewa, perempuan wanita salihah yang sesungguhnya adalah orang yang di antara cirinya ketika jengkel, sebel, itu tetap bisa memperhatikan kalimatnya. Kalau tidak selalu, ya tidak dikatakan selalu. Namun ya kadang-kadang, kalau kadangnya banyak ya jadinya sering. Tapi tidak langsung main, tidak pernah, selalu, pasti begini, mesti seperti itu. Yang maknanya adalah selalu. Menutupi, menghilangkan kebaikan suami sama sekali. Dan yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kafir asghar, yaitu yang dimaksudkan adalah kufur nikmat. Dan yang diinginkan adalah menutupi kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya, terutama suaminya. Kemudian dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Lian Imam Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan hadasana Musaddad, kala hadasana Ismail, kala akhbarana Taimi an Abi Uthman dari Usama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, aku berdiri di depan pintu surga, fakana amatu man takhalaha, maka adalah mayoritas orang yang masukinnya adalah orang-orang miskin. Bahasa berjadi, sedangkan orang-orang kaya mereka mahbusun tertahan. Ghaira an azabanna qad umira bihi minan nar, dan para penghuni neraka diperintahkan untuk dibawa ke neraka. Fa ila amatu man takhalaha, ternyata mayoritas orang yang memasukinya adalah an-nisa'u, perempuan. Diatkan oleh Muslim. Hadis yang lain dari Bukhari, hadasana Uthman ibn Haytham, qala hadasana Auf an Abi Raja an Imran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyampaikan, "Itla'tu fil jannati, aku melangkah surga, maka aku melihat mayoritas penghuninya adalah orang-orang fakir. Wa tala'tu fin nari, dan aku melangkah neraka, fa ra'aitu, maka aku lihat mayoritas penghuni adalah perempuan." Kemudian hadis yang diatkan oleh Muslim, hadasana Ubaidillah ibn Mu'ad, kal hadasana Abi, kal hadasana Syu'bah an Abi Tayyah, beliau mengatakan, kana li Mutarib ibn Abdillah, Mutarib ibn Abdillah salah satu sahabat Nabi, itu memiliki imra'atan, dua istri. Faja'a min indi ihdahuma, maka satu ketika Mutarib itu datang dari rumah salah satu istrinya. Faqala al-ukhra, maka istri yang kedua mengatakan, "Cita min indi fulana, engkau dari rumahnya fulana ya." Padahal ketika itu tidak. Faqal, maka suaminya mengatakan, "Jitu min indi Imran ibn Husayn, saya baru datang dari rumahnya Imran bin Husayn. Fa haddatsana, maka Imran bin Husayn bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqala sakini al-jannati an-nisa'u." Sesungguhnya penghuni surga yang paling sedikit itu adalah perempuan, itu dari kalangan manusia. Meskipun kalau perempuan itu juga mayoritas penghuni surga, namun dengan menghitung bidadari yang ada di surga. Ya, maka di sini kita jumpai juga penyakit lisan seorang perempuan, yaitu mudah curiga, mudah buruk sangka. Ini. Dan kalau buruk sangka itu cuma di hati ya tidak masalah ya. Ya, apalagi cuma lintasan pikiran. Tapi kalau kemudian buruk sangka itu dilisankan, nah itu jadinya tuduhan. Rumahnya fulana ya, nah, gitu. Jadinya tuduhan yang ini menyakitkan. Kemudian dibawakan hadis diat kelimam Ahmad, hadasana Sulaiman ibn Harab dan Hasan ibn Musa, keduanya mengatakan hadasana Hamad ibn Salamah an Abi Ja'far al-Khatmi dari Amarah ibn Husaymah ibn Thabit qal, Amarah mengatakan kunna ma'a Amr ibn al-As, kami bersama Amr ibn al-As ketika itu, ketika kondisi haji atau perjalanan haji atau umrah. Hatta idza kunna, ketika kami berada di satu daerah namanya Marad Dhahran, di catatan kaki, dikutip dari Mu'jamil Buldan, Marad Dhahran atau Marad Dhahran adalah satu tempat dengan jarak satu marhalah dari Makkah. Satu marhalah itu perjalanan sehari semalam. Ya, Allah mengatakan mar di sini artinya desa, sedangkan Dhahran adalah nama lembah. Ya, ketika sampai di dekat Makkah dalam rangka haji atau umrah di daerah satu namanya Marudhaan, faida imwaatun fi haudajiha. Ternyata di situ ketemu ada seorang perempuan yang dalam tandunya, sekedupnya, yaitu tandu yang diletakkan di atas unta, ya, sekedupnya. Qadwa da'at yadaha, dan dia meletakkan tangannya pada haudaj, pada pinggiran kayu tandunya tersebut. Qal, kata Amarah, ini ketika itu bareng sahabat, famala, akhirnya sahabat Nabi Amr ibn al-As itu kemudian berbelok. Fata kala syi'ab, kemudian masuk ke satu jalan di bukit. Kami pun memasuki jalan tersebut bersama beliau. Setelah sampai di tempat itu, beliau bercerita, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makan. Dulu kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat ini, di daerah Marudhahan. Fa idza nanu bi ghirban kathirah, maka ternyata ketika itu di daerah ini ada banyak burung gagak. Burung gagak tentu identik dengan warna hitam. Namun dari sekian banyak burung gagak itu, terdapat ada burung gagak yang aksom. Ya, aksom adalah di qala fi nihayat kitab Nihayah fi Ulumil Hadis, maknanya adalah Jadi dua sayapnya warnanya putih. Atau dia menjelaskan dua kakinya warnanya putih. Maka ternyata ada satu burung gagak yang sayapnya atau kakinya warnanya putih. Kalau burung gagak normalnya semuanya hitam semua, kakinya juga hitam. Ini sayapnya warnanya putih, ahmar al-milqar, dan paruhnya warnanya merah. Warijlain, dan kakinya juga warnanya merah. Berarti tadi sayap. Sayapnya putih, paruhnya merah, kakinya juga terlihat berwarna merah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, la yadkhulul jannata minan nisa'i. Tidak ada, tidaklah perempuan itu masuk surga kecuali semisal jumlah burung gagak seperti ini, yang sayapnya putih, yang paruhnya merah, jika dibandingkan dengan sekian banyak burung gagak yang warnanya hitam. Hadis ini disampaikan oleh Imam Ahmad, juga disampaikan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak. Al-Hakim berkomentar, sahih menurut kriteria Muslim. Apa makna hadis ini? Di an-nihayah disampaikan, Nabi ingin menyampaikan sedikitnya perempuan yang masuk surga. Karena burung gagak yang demikian deskripsinya, itu di dunia burung-burung gagak itu azizun qalilun, sedikit dan sedikit sekali, sekian kutipan. Maka sabda Nabi, tidaklah perempuan masuk surga, itu maksudnya perempuan dunia. Karena kalau menghitung bidadari, mereka mayoritas juga di surga. Dan yang dimaksud dengan bahasanya perempuan adalah mayoritas penghuni neraka, itu disebabkan karena amal perbuatannya. Bukan karena Allah memaksa mereka menjadi penghuni neraka, namun karena salahnya sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidaklah zalim kepada siapapun. Sehingga nasihat Ummu Abdillah, dia katakan, maka menjadi kewajiban kita para perempuan, atau secara khusus para perempuan, untuk mengokohkan diri kita agar pasrah dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, cailah Anissa, jika banyak perempuan itu pada bodoh dan bersikap layaknya orang yang bodoh, lana jahal, maka hendaknya kita, perempuan-perempuan yang sudah ngaji, sudah belajar, itulah lana jahal, tidak bersikap dengan sikap yang bodoh. Jika banyak perempuan durhaka, kita tidak ikuti kita durhaka. Wala naqtahu bi suai hibat al-fandama. Kita tidaklah terkecoh, itu mungkin nama komunitas, suai hibat al-fandama, kawan-kawan fandama al-mutamaridat yang membangkang terhadap ala syar'ilah syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, jika engkau mentaati mayoritas manusia yang ada di muka bumi, mereka akan menyesatkan umat dari jalan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nas, wa ma aktsarun nasi walau harasta bil mu'minin." Dan meskipun kau sangat menginginkan, maka sesungguhnya mayoritas meskipun kau sangat menginginkannya, mayoritas manusia bukanlah orang yang beriman. Qalilun min ibadiyasy syakur, di ayat yang lain Allah katakan, sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Maka jika engkau wahai muslimah menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, beruntung dapatkan surga dan selamat dari neraka, maka patuhlah dengan perintah-perintah Allah dan jauhlah larangan-larangannya, dan peganglah alat-alat Alkitab wa sunnah sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh. Dan di antara larangan Allah Subhanahu wa taala telah larang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah waspadailah kalimat-kalimat yang maknanya menutupi kebaikan orang lain, terutama kebaikan suami. Waspadailah negasi-negasi general, hindari kalimat-kalimat sejenis ini. Karena sesungguhnya Allah berfirman, walladzina yumassikuna bil kitabi, dan orang yang memegang alat-alat kitab suci yaitu Al-Qur'an dan menegakkan salat, innala nudhi'u ajral muslimin, kami tidak akan melantarkan pahala orang-orang yang melakukan perbaikan dan kebaikan. Kemudian pembahasan kita masuk pada pembahasan selanjutnya, hukukul zauji ala zaujatihi wa zaujati ala zaujiha, hak suami yang itu kewajiban istri dan hak istri yang merupakan itu sama dengan hak yang merupakan kewajiban suami. Dalam bahasa Arab, kata-kata hak itu yutlak digunakan untuk kewajiban, bisa juga digunakan untuk sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Di antara hak suami yang itu berarti sama dengan kewajiban istri adalah taat kepada suami jika diajak suami ke tempat tidurnya, yaitu ya diajak untuk melakukan hubungan badan. Dan tidak taat, ketidaktaatan istri dalam masalah ini akan menjebuskan istri dalam murka Allah dan laknat malaikat untuknya, serta berkurangnya pahala sholatnya. Ilah kecuali jika istri punya alasan yang bisa diterima, semisal dalam kondisi haid, kondisi sakit. Misalnya haid atau sakit, la taqdiru ala dhalika, sehingga tidak mampu melakukan hubungan biologis, fala ba'asa, maka hukumnya tidak mengapa. Hadis yang dikenal Bukhari, hadasana Muhammad ibn Bashar, kal hadasana ibn Abi Adi, an Syubah, an Sulaiman, dari Abu Hazim, dari Abu Rairah, radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idha da'awa juri imu'atan ila firashihi, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lantas istri itu enggan, sehingga suami melalui waktu malam dalam keadaan sangat marah kepada istrinya, maka istri tersebut dilaknat oleh malaikat hingga pagi tiba. Catatan kaki. Dan ini larangan untuk menolak ajakan hubungan biologis tidak khusus di malam hari. Hanya saja di hadisnya digunakan kata-kata yang menunjukkan malam hari, sampai pagi tiba di Batam melalui waktu malam. Ya, maka disebutkannya malam hari kharajah mahrajal ghalib, itu menceritakan umumnya. Umumnya suami mengajak hubungan badan di malam hari, dikarenakan malam itu berpotensi besar untuk melakukan hubungan badan. Kita ini maknanya fahadzal hukmu, namun hukum ini juga cetakan yang tidak terlihat. Itu juga berlaku alaman imtana'at, ada perempuan yang menolak untuk ajaan hubungan biologis finnahar, di siang hari, manakala dia tidak mau anfi oshin datangi tempat tidur suami bila udrin sa'ilin, tanpa alasan yang membenarkan, alasan yang bisa dibenarkan. Kemudian hadis Muslim, hadis di atas juga dilihatkan oleh Imam Muslim, wafiyat dan ukhwani muslimin, riwayat yang lain dari yang dilihatkan oleh Muslim, waladhi nafsi biyadihi, demi Allah dan yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada seorang suami yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lantas dia enggan memenuhi ajakan suami, ilahkan alladhi fisamai, kecuali zat yang ada di atas sana, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, murka kepada wanita ini, hatta yarda anha, sampai suaminya ridha. Dan hadis yang lain yang diatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan hadasana Muhammad ibn Ismail, ini berarti ini Bukhari ya, ini diatkan oleh At-Tirmidzi dari gurunya Al-Bukhari, kala akhbarana Ali ibn Hasan, kala akhbarana Al-Husain ibn Waqid, kala akhbarana Abu Ghalib. Abu Ghalib mengatakan, aku mendengar Abu Umamah bercerita bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu ada tiga orang yang pahala sholatnya itu tidak melampaui telinganya. Yang pertama adalah budak yang kabur dari tuannya sampai dia pulang dan kembali. Yang kedua adalah perempuan yang melalui waktu malam dalam keadaan suaminya marah kepadanya karena tidak dipenuhi permintaan suami untuk melakukan hubungan biologis. Yang ketiga, imam sekelompok orang dalam keadaan para makmumnya itu tidak menyukai imam tersebut dan tidak suka dalam hal ini karena faktor syar'i, ini bukan hal-hal yang bersifat duniawi. Komentar Imam Tirmidzi, ya, disebut juga Abu Isa, hadis ini Hasan Gharib dari jalur ini. Abu Gharib itu nama aslinya Hazawar. Kata Ummu Abdillah, sanadnya Hasan. Ali bin Hasan itu sama dengan Ali bin Hasan bin Musa Ad-Darbi Jardi. Bikasril Muwahadah, yang bertitik satu di kasrah berarti bi, kemudian jimnya juga di kasrah bijir, rohnya di sukun bijir di, seorang yang fiqah. Sedangkan Abu Ghalib Hazawar itu seorang sotuk yukhti. Sedangkan pawi hadis yang lainnya adalah orang yang terkenal. Maka ada tiga orang yang pahala sholatnya itu minimalis sekali. Dengan Nabi katakan sholatnya tidak melampaui daun telinganya. Yang pertama adalah budak yang kabur dari tuannya. Jadi ingin merdeka namun dengan cara-cara yang tidak legal. Di antara cara yang tidak legal untuk keinginan merdeka adalah dengan kabur. Kemudian yang kedua, seorang wanita yang suaminya melalui waktu malam dalam keadaan marah kepada si istri, dan marah yang menyebabkan mengeluarkan mengurangi ganjaran sholat istri adalah hada mahmul dimaknai jika suami tersebut itu punya hak dalam marahnya. Adapun jika suami memarah istrinya tanpa alasan, maka tidak termasuk dalam cakupan hadis ini. Karena sebagian laki-laki, sebagian suami itu dungu, ya sih, maksudnya yang dimaksud dengan dungu di sini tidak ada satupun yang membuat dia ridho. Ya, ada sebagian suami yang ya, bermasalah, brengsek, gitu mungkin dalam bahasa kita, sehingga apapun yang dilakukan oleh istri tidak ada yang benar, sehingga isinya cuma marah dan tersinggung. Meskipun juga sebaliknya juga ada, ya ada perempuan yang ya brengsek juga, apapun yang dilakukan oleh suaminya salah semua. Kemudian yang ketiga adalah imam sekelompok orang yang para makmumnya itu tidak suka pada imamnya. Nah, ini dimaknai jika rasa tidak suka para makmum kepada imam itu karena faktor agama. Semacam imamnya ini melakukan maksiat terang-terangan. Dia imam masjid padahal dia suka, dia bandar judi misalnya. Dan ini terang-terangan. Pada tidak suka orang tersebut jadi imam, namun dia ngotot untuk jadi imam. Atau tidak disukai oleh makmum karena dia adalah imam yang adalah seorang yang tidak menjaga diri dari najis, yang cipoknya tidak benar. Atau dia adalah orang yang zalim, misalnya dia adalah penguasa yang zalim atau semacam itu. Adapun jika tidak disukai ini karena faktor duniawi, maka sholat si imam ini tidaklah berkurang pahalanya menurut pendapat yang paling kuat. Jadi karena jika karena faktor duniawi, karena persaingan bisnis, akhirnya tidak suka sama itu jadi imam karena itu jadi pesaingnya, maka ini karena tendensi duniawi tidak termasuk dalam hal ini. Kemudian tindakan seorang istri yang menolak untuk melakukan hubungan badan, hubungan biologis dengan suaminya itu min kabairil dzunub. Ini adalah bagian dari dosa besar. Dan ini menunjukkan misalnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Sebagaimana Nabi sampaikan dalam riwayat Tirmidzi, hadis Mahmud bin Ghailan, qala akhbarana An-Nadhr ibn Shumail, qala akhbarana Muhammad ibn Amr an Abi Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan, "Takuntu amiran ahadan ayajuta li ahadin," seandainya aku boleh memerintahkan seorang manusia untuk bersujud hormat kepada manusia yang lain, niscaya akan aku perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Di sini kualitasnya hasan. Dan Allah Ta'ala memuji wanita yang taat kepada suaminya dalam firman-Nya, "Fasalihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafizallah." Wanita salihah adalah wanita yang taat dan menjaga ketika suaminya pergi karena Allah menjaganya. Jadi maksud dengan qanita, kata Ibnu Katsir mengutip penjelasan Ibnu Abbas dan yang lainnya, artinya taat kepada suami. Kemudian ya, menjaga diri ketika suami pergi, kata As-Suddi dan yang lainnya, artinya dia menjaga suaminya ketika suaminya pergi berkaitan dengan dirinya dan harta suaminya. Ya, bukan karena suaminya pergi tidak ada di rumah maka dia seenaknya dalam menyikapi harta suaminya, dia menghamburkan, misalnya tidak demikian, dia tetap jaga baik-baik. Ya, jaga dirinya berkenan dengan suaminya, bukan karena suaminya pergi kemudian selingkuh, seong, nerima tamu laki-laki tanpa izin suaminya dan seterusnya. Kemudian adanya ancaman untuk istri yang mengkhianati suaminya, dia kelima Ahmad dalam musnadnya. Imam Ahmad mengatakan ada sana Abu Abdurrahman, kan ada sana Haywah, kan akhbarani Abu Hanif dan seterusnya. Kemudian tadi kembali ke hadis, ada tiga orang yang sholatnya tidak melampaui telinganya. Itu maknanya kata Mubarak Furi, sholatnya tidak diterima secara sempurna atau tidak dilaporkan menghadap Allah sebagaimana dilaporkannya berbagai macam amal amal sholat. Kemudian hak suami yang juga merupakan sekaligus kewajiban istri, yang kedua adalah tidak puasa sunnah kecuali dengan izin suami. Al-Bukhari mengatakan hadasana Muhammad ibn Muqatil, kalau hadasana Abdullah, kalau akhbaruna Ma'mar an Hammam ibn Munabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan la tasumul al-mar'atu wa ba'luha syahidun illa bi idznihi. Tidak boleh seorang istri berpuasa itu puasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah kecuali dengan izin suami. Kalau karena Nabi inginkan agar istri itu adalah posisinya adalah siap sedia kapan-kapan seandainya mungkin suami mengajaknya untuk melakukan hubungan badan, dalam keadaan karena suami ada di rumah maka dimungkinkan suami untuk tiba-tiba mengajak hubungan badan. Oleh karena itu maka Nabi larang, Nabi haramkan istri untuk puasa sunnah ketika suami ada di rumah kecuali dengan izinnya. Artinya kalau suami tidak di rumah maka boleh puasa sunnah tanpa izin. Demikian juga menimbang makna ketika suami itu ada di rumah ya, namun tidak mungkin bisa dipastikan tidak mungkin punya hajat kepada istrinya karena kondisinya sakit. Ya, maka kalau dari sisi makna maka ini menunjukkan boleh puasa tanpa izin. Dan seandainya istri itu nekat puasa sunnah padahal suaminya tidak mengizinkannya, puasanya batal dan dia berdosa. Ini berlaku untuk puasa sunnah. Adapun jika suami melarang puasa wajib, melarang istrinya untuk melakukan puasa wajib, maka istri tidak boleh taat dalam hal ini. Jadi adalah puasa wajib adalah puasa qadha. Ini kenapa? Karena ketaatan itu hanya boleh dalam kebaikan. Kemudian hak suami yang jadi kewajiban istri adalah tidak mengizinkan siapapun untuk masuk ke rumahnya kecuali dengan seizin suami. Meskipun itu teman perempuan, sesama perempuan, tetangga perempuan atau teman ngaji perempuan, itu tidak boleh ketika misalnya saya mau bertamu langsung mengizinkan tanpa tanpa tanya kepada suaminya terlebih dahulu. Setelah lihat tidak boleh. Berdasarkan hadis yang diterima Bukhari, hadasana Abu Yaman akhbarana Syu'aib, hadasana Abu Zinad anil A'raj dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahilu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidu. Tidak boleh seorang perempuan puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah illa bi'idzni, kecuali dengan izinnya. Wala ta'dhanu fi baiti illa bi'idznihi. Tidak boleh pula mengizinkan seseorang untuk masuk dan bertamu ke rumahnya kecuali dengan izin suami. Wa ma'al faqat min nafaqatin an ghairi amrihi fa inna yu'adda ilaihi satruhu. Dan jika seorang istri itu berinfak, memberikan infak tanpa dapat mandat dan perintah dari suami, fa'inahu yu'adda ilaihi syatruhu, maka separuh dari pahalanya itu kembali kepada diperuntukkan untuk suaminya. Ya, ini tentu untuk besarnya seorang istri ketika mau pakai uang belanja, uang dari suami untuk keperluan yang tidak sesuai dengan peruntukan, yaitu belanja, misalnya untuk infak, sedekah, arisan dan yang lainnya, harus minta izin suami terlebih dahulu. Ya, kecuali jika suaminya adalah seorang yang longgar untuk hal-hal yang nilainya kecil, yang dia yakin suaminya mengobrol tidak masalah dalam masalah ini, maka boleh langsung dan berinfak atau bersedekah tanpa izin suami. Dan hadis yang lain di dalam Sahih Muslim dari Jabir, yang ini menceritakan ceramah Nabi saat Hajjatul Wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, kalian para suami punya hak yang menjadi kewajiban istri, yaitu mereka tidak mempersilakan masuk ke rumah kalian seorang pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka nekat melakukannya, maka kalian punya hak untuk memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.